Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan درس atau kajian dari kitab كشف الشبهات yang ditulis oleh العلامة المجدد Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih di dalam rangkaian tiga syubhat dasar yang disampaikan oleh al-musyabbihin ahlus syubha, yang mana dikatakan oleh Asy-Syaikh, apabila kita mampu memahami syubhat atau tiga syubhat ini, begitu pula dengan jawabannya, bantahannya, maka kedepannya atau syubhat-syubhat berikutnya akan mudah untuk dipahami dan dibantah. Dan kita telah membacakan syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan sampai dengan syubhat yang kedua. Berikutnya kita akan memasuki syubhat yang ketiga dari syarah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Asy-syubhatu tsalitsah, syubhat yang ketiga. Idza sallama bi anna ad-du'a li ghairillahi syirkun. Walakinnahu ana qala ana la ad'u an-nabi wala ghairahu. وهذا الذي أفعله ليس دعاء إنما هو طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنكر شفاعة النبي. Syubhat yang ketiga, yakni apabila mereka telah menerima dan sama-sama meyakini bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik. Kita syubhat yang pertama, kemudian syubhat yang kedua. Yang mana syubhat yang kedua kita menjelaskan bahwasanya doa kepada selain Allah itu adalah syirik, siapapun dia. Entah dia itu nabi, malaikat, orang soleh, wali, dan yang lainnya dari orang-orang yang baik, sama saja tetap dihukumi syirik. Yang jelas berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik. Beribadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Siapapun dia, sebagaimana yang Allah firmankan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid, tempat-tempat salat itu adalah milik Allah. Dan maka janganlah kalian beribadah atau berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Yakni engkau beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi di lain waktu engkau juga berdoa kepada selain Allah. Allah menyebutkan dengan lafaz ahada fi sighatin nafi, di dalam konteks penafian. Fata'um, maka itu akan mencakup semuanya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Thalathatul Usul, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Entah dia itu seorang nabi, entah dia itu seorang malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan ini di dalam syubhat yang kedua, dan dia pun memahaminya dan menerima bahwasanya doa kepada selain Allah inan man kana, siapapun dia, adalah perbuatan syirik. Akan tetapi dia masih punya syubhat yang ketiga, dan dia mengatakan ana la ad'un nabi, saya tidak berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak kepada selainnya. Wa hadzal ladzi af'aluhu laisa du'aan, dan apa yang saya perbuat sekarang ini bukan bentuk doa kepada Nabi tersebut. Saya datang jauh-jauh dari Jawa, datang ke kuburan fulanah, bukan untuk berdoa kepada fulanah tersebut. Wa innama huwa talabun li syafa'ati nabi, dan yang saya perbuat ini hanyalah meminta syafaat kepada Nabi agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadaku. Karena sudah dijelaskan barakallahu fikum bahwasanya Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, para malaikat akan memberikan syafaat, orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Kemudian na'am asyuhada juga akan memberikan syafaat. Wa hal tunkiru syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengingkari syafaat nabi? Naam. Dia berupaya untuk memberatkan kita. Fa innaka hina idzin tadkhulu ma'ahu fi khusumatin ukhra, maka engkau ketika itu masuk bersamanya di dalam perseteruan yang baru atau di dalam perdebatan yang baru. Wa syubhatun ukhra wa hiya annahu sama du'aan nabi wal istighatha bihi talaban lisyafa'ah, yakni mereka menamakan perbuatan mereka berdoa kepada Nabi Muhammad atau beristighatsah kepada Nabi Muhammad itu bukan ibadah kepada mereka, akan tetapi ini hanya sebatas talaban lisyafa'ah, untuk meminta syafaat kepada mereka. Walam yusammihi du'aan, dan dia tidak menamakan perbuatan ini sebagai doa. Nah, karena tadi sudah dipahami bersama bahwasanya doa kepada selain Allah itu adalah syirik. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dia pun juga sudah menghafal dalil-dalilnya. Akan tetapi dia memiliki syubhat yang baru, bahwasanya apa yang saya perbuat sekarang ini bukan berdoa kepada Nabi tersebut atau kepada orang soleh tersebut, akan tetapi dalam rangka untuk meminta syafaat kepadanya. Walam yusammihi du'aan, dan dia tidak menyebutnya sebagai doa. Wa yaqul inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam u'tiya asy-syafa'ah fa ana atlubu minhu asy-syafa'atul lati u'tiha u'tiyaha. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pada hari kiamat, dan saya hanya meminta syafaat dari beliau, syafaat yang diberikan kepada beliau tersebut. Nabi Muhammad telah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat pada yaumul kiamat, dan saya hanya meminta syafaat tersebut dari Nabi Muhammad, bukan berdoa kepadanya, bukan beribadah kepadanya, dan juga bukan beristighatsah kepadanya. Ini syubhatnya. Fanaqulu fataqulu, maka engkau menjawabnya ana la unkiru asy-syafa'ah wa ukirru anna syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun wa annahu syafi'un musyaffa', ana la unkiru hadza. Maka engkau katakan kepadanya bahwasanya saya tidak mengingkari syafaat, itu yang pertama. Dan justru saya meyakini bahwasanya syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat itu benar ada, Nabi akan memberikan syafaat. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat, akan memberikan syafaat, dan dia pun mendapatkan wewenang untuk memberikan syafaat. Ana la ungkiru hadza, saya tidak mengingkari hal ini. Ini adalah termasuk keyakinan yang wajib untuk diyakini bersama. Dan banyak dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan justru bahkan di sana ada beberapa jenis syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin asy-syafa'ata la tutlabu minan nabi. Walaupun Nabi Muhammad nanti akan memberikan syafaat, akan tetapi syafaat tersebut tidak diminta kepada Nabi Muhammad. Wa huwa mayyitun, dalam keadaan beliau sudah meninggal. Barakallahu fikum. Ini jawabannya. Yang pertama, bahwasanya syafaat tersebut tidak diminta kepada Nabi Muhammad. Sementara beliau sudah meninggal. Wa innama tutlabu minallah li'anna syafa'ata milkun lillahi azza wa jal. Akan tetapi syafaat tersebut diminta kepada Allah dikarenakan syafaat tersebut adalah milik Allah. Nah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betul memang Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan memberikan syafaat. Nah, akan tetapi syafaat tersebut adalah milik Allah. Lalu kalau seandainya syafaat tersebut adalah milik Allah, maka tentunya syafaat tersebut diminta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya milik Allah, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. Fajami'u anwa'is syafa'ah milkun lillahi ma damat milkan lillah fa innaha la tutlabu illa mimman yamlikuha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh jenis-jenis syafa'at adalah milik Allah. Dan selama syafaat tersebut adalah milik Allah, maka sudah seharusnya syafaat tersebut tidak diminta kepada pemiliknya. Sudah seharusnya syafaat tersebut diminta kepada pemiliknya. Selama itu adalah milik Allah, maka tentunya kita memintanya kepada Allah Azza wa Jal. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku asy-syafa'ah. Wala ahadun yamliku syafa'ata illa bi'innillah. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau tidaklah memiliki syafa'at. Dan seorang pun, siapapun dia, tidak memiliki syafa'at. Kecuali dengan izin Allah. Wa innama hiya milkun lillahi azza wa jal. Dikarenakan syafa'at tersebut adalah milik Allah azza wa jal. Nah, barakallahu fikum. Lalu kenapa engkau meminta kepada selain Allah, padahal syafaat tersebut adalah milik Allah? Banyak dalilnya, diantaranya adalah Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat seluruhnya. Dan apabila engkau sudah memahami hal ini, sudah sepantasnya engkau meminta syafaat kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan kepada wali. Nah, barakallahu fikum. Wa aidan la tanfa' asy-syafa'atu la tanfa'u kulla ahadin wa innama tanfa'u ahlat tauhid wa anta lasta min ahli tauhid li'annaka tad'u ghairallah fasy-syafa'atu laha syartani. Dan ini penting. Dan juga bahwasanya syafaat tidak akan bisa memberikan manfaat kepada setiap orang. Tidak bisa syafaat tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat kepada siapapun. Tidak bisa seperti itu. Yang bisa menikmati Naam, kenikmatan dari syafaat tersebut yang bisa merasakan. Naam, syafaat tersebut hanyalah ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Wa anta lasta min ahli tauhid, dan engkau bukan dari ahlu tauhid. Kenapa? Karena engkau meminta atau berdoa kepada selain Allah. Berarti engkau bukan ahlul tauhid dan engkau pun tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah azza wajalla. Naam. Barakallahu fikum. Banyak dalil-dalil dalam hal ini. Barakallahu fikum, di antaranya adalah naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, naam, tentang orang yang paling beruntung dengan syafaat Nabi. Beliau mengatakan, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min mukhlishan min qalbi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Nah, dia mengucapkannya dengan keikhlasan tanpa ada campuran-campuran dari duniawi. Nah, keinginan-keinginan duniawi. Akan tetapi dia ucapkan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, naam, likulli da'wa likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Dan saya menyiapkan doaku untuk syafaat terhadap umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan itu akan terjadi insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang baru saja kita bacakan, dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hakikat dari syafaat pada hari kiamat dengan berbagai macam jenis syafaat. Nah, para syuhada akan memberikan syafaat kepada keluarganya, karib kerabatnya. Orang-orang soleh, orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat. Malaikat akan memberikan syafaat. Dan syafaat yang paling besar pada hari, pada yaumul mahsyar, yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, syafaatul uzma. Dan itu pun, naam, hanya diberikan kepada ahlu tauhid. Semua jenis syafaat yang ada, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya diperuntukkan kepada ahlu tauhid. Maka siapa saja yang menyeru kepada selain Allah, maka dia tidak akan berhak untuk mendapatkan syafaat, baik dari nabi ataupun dari siapa saja. Nah, banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak paham maknanya. Nah, banyak yang mengucapkan barakallahu fikum dan meyakini bahwasannya tidak boleh menyekutukan Allah dengan kesyirikan, akan tetapi mereka melakukan perbuatan syirik. Kalau ditanya secara langsung, bolehkah perbuatan syirik tersebut? Enggak boleh, musyrik, haram. Nah, akan tetapi dia tidak paham apa yang dia perbuat. Nah, tanpa kesadaran dia terjatuh di dalam kesyirikan, tanpa kesadaran dia telah menghilangkan nan tauhid dari dadanya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya syafaat tersebut hanya diperuntukkan kepada ahlu tauhid. Nah, bukan selainnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum, Beliau mengatakan laisal iman bitamanni wala bitahalli walakinal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukanlah dengan angan-angan. Wala bitahalli, bukan hanya secara zahir saja dengan lisan diucapkan. Nah, bukan hanya sebatas itu. Walakinal iman ma waqara fil qalbi, akan tetapi iman itu yang ada di dalam hati. Nah, dan dibenarkan melalui amalannya. Nah, iman itu diucapkan, kemudian sebelumnya diyakini oleh hati kita, kemudian diucapkan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Nah, dan iman itu sendiri memiliki pembatal-pembatal yang kita kenal dengan nawakidul iman yang banyak jumlahnya. Barakallahu fikum. Dan salah satunya adalah perbuatan syirik akan membatalkan keimanan. Sehingga oleh karena itu engkau datang jauh-jauh mengelilingi Nusantara, datang dengan biaya yang banyak berjamaah, berbis-bis mengunjungi kuburan Allan, kuburan Fulan dan Fulanah. Barakallahu fikum. Dan engkau pun berharap agar pemilik kuburan tersebut mampu memberikan syafaat kepadamu. Maka ini adalah ainus syirik. Ini adalah perbuatan syirik yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, fasyafa'atu laha syartan. Syafaat itu memiliki dua syarat. Syafaat itu memiliki dua syarat. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama adalah an tatluba minallahi subhanahu wa ta'ala wa la tatluba min ghairihi wa la budda an ya'zana fiha, yaitu engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Ini yang pertama, yaitu syafaat itu engkau minta kepadanya, kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Walaupun nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, akan tetapi mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah seluruhnya. Wala budda an ya'dhana fiha. Kemudian juga di dalam syafaat tersebut harus ada izin dari Allah. Nah, harus ada izin dari Allah. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada seseorang untuk memberikan syafaat. Dan juga Allah memberikan izin kepada orang yang akan mendapatkan syafaat. Dua belah pihaknya mendapatkan izin dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, orang yang memberikan syafaat tersebut mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang menerima syafaat mendapatkan izin dari Allah untuk menerima syafaat. Nah, nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Syarat yang kedua, an yakunal masyfu' fihi min ahli tauhid. Yaitu orang yang mendapatkan syafaat haruslah dari golongan ahli tauhid. Nah, harus dari golongan ahli tauhid. La min ahli syirki wal kufur, bukan dari golongan yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nah, hanya diberikan kepada ahli tauhid. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi haditsnya dari Abu Hurairah dan yang lainnya, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia ikhlas di dalam mengucapkannya di dalam hatinya. Nah, di dalam riwayat lain, disebutkan la yusyriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Nah, menunjukkan bahwasanya syafaat tersebut hanya diperuntukkan kepada ahlut tauhid. Adapun selain dari ahlut tauhid, mereka tidak akan mendapatkan asy-syafa'ah. Wa dalilu 'ala syartil awal, adapun dalil dari syarat yang pertama, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali orang yang telah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka baik itu malaikat, nabi, orang-orang soleh, syuhada, as-siddiqin, nah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang telah diridhoi oleh Allah. Wa huwa la yardha illa an ahli tauhid, dan Allah tidak akan ridho kecuali kepada ahlu tauhid. Nah, wa dalilu syartis tsani, adapun dalil dari syarat yang kedua, qauluhu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Naam, siapakah yang memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya? Nah, siapa saja yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. La al malaika wala rusul wala al auliya wala salihin. Entah dia itu para malaikat, para rasul, orang-orang para wali, orang-orang saleh. La ahadun yashfa indallah illa ba'da an ya'zanallah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak dari malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka tidak akan mendatangkan manfaat kepada siapapun, illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, dua-duanya naam harus mendapatkan izin dari Allah, baik yang memberikan syafaat ataupun yang akan menerima syafaat. Sehingga oleh karena itu, fala tutlabus syafa'atu minal makhluk al-mayyit, maka syafaat tidak boleh diminta dari makhluk yang sudah meninggal. Wa innama tutlabus syafa'atu minallah, syafaat itu diminta kepada Allah. Lalu bagaimana doa kita kepada Allah? Naam, dalam rangka meminta syafaat Nabi Muhammad SAW, bisa saja kita mengatakan Allahumma syafi'hu fiyya nabi, Allahumma syafi' fiyya nabiyika. Nah, apa artinya? Ya Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Berikanlah izin kepada nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Di dalam doanya ini meminta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. La tatlubuha minal amwat, jangan engkau memintanya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Wa hadzal ladzi taqulu innahu talabun lisyafa'ah huwal ladzi kaffarallahu bihil musyrikin. Dan yang engkau sangkakan ini, yang mana engkau menganggapnya bahwasanya perbuatan ini adalah dalam rangka meminta syafaat, berdoa kepada Nabi Muhammad, engkau anggap ini adalah dalam rangka untuk meminta syafaat kepada beliau, perbuatan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang musyrikin, mengatakan mereka bahwasanya mereka itu adalah kafir. Fa innal musyrikin Hina malaja'u ilal awliya wa salihin wa ilal malaika wa ilal awliya yatlubuna minhum asyafa'ah. Dikarenakan orang-orang musyrikin ketika mereka mengadu kepada wali-wali mereka, kepada orang-orang soleh, kepada malaikat dan kepada para nabi, dan mereka meminta syafaat dari orang-orang baik tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan mereka karena perbuatan ini. Nah, barakallahu fikum. Meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Nah, entah engkau mengatakan ini adalah doa atau talabus syafa'ah, dua-duanya sama saja. Itu adalah perbuatan syirik. Karena meminta syafaat, karena syafaat itu adalah milik Allah, sehingga syafaat itu hanyalah diminta kepadanya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang musyrikin yang melakukan perbuatan ini, meminta syafaat kepada selain Allah. Hanya sebatas meminta syafaat kepada selain Allah, Allah mengkafirkannya. Nah, Allah berfirman di dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah. Naam, yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sebatas talabus syafaat. Kami berdoa kepada mereka hanyalah untuk meminta syafaat. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah engkau akan mengajarkan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui dari langit ataupun di bumi? Nah, ada sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi. Lalu engkau akan mengajarkan Allah tentang hal ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang tujuannya atau fungsinya adalah dalam rangka pengingkaran. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan yang mereka perbuat. Allah menamakan perbuatan mereka sebagai perbuatan syirik. Kita tidak menuduh ini syirik, ini bid'ah. Allah sendiri yang mengatakan ini syirik. Kita tidak bergampang-gampangan menuduh orang melakukan perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi ini adalah na'am barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala yang menamakannya sebagai kesyirikan. Nah, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu sebagai mubtadi' atau sebagai seorang musyrik. Nah, enggak, boleh-boleh saja, dan ini adalah dalam rangka na'am, dalam rangka an-nasiha. Kita wajib memperingatkan umat dari kesyirikan yang dia lakukan, dari kebid'ahan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Bukan bergampang-gampangan di dalam membid'ahkan orang atau mensyirikkan orang. Lah. Dan ini adalah dalam rangka menegakkan Al-Quran, menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya itu adalah perbuatan syirik. Lalu kenapa kita tidak berani mengatakan bahwasannya ini adalah kesyirikan? Allah sendiri yang mengatakannya. Nah, pemilik segala kebenaran, Allah yang mengatakannya. Memang Allah itu nam pemilik dari segala kebenaran. Kita juga memiliki kesalahan dan kekurangan, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah. Lalu kenapa kita tidak berani untuk mengatakan sebuah kebenaran yang sudah dikatakan oleh Allah Azza wa Jal? Nah, tidak ada halangan bagi siapapun untuk mengatakan kebenaran yang telah diucapkan dan dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhal ladhi taquluhu huwa alladhi kaffarallahu bihi al-musyrikin wa huwa ibadatul awliya wassalihina talaban li syafa'atihim. Dan inilah yang tadi engkau sampaikan kepada saya. Naam, bahwasanya engkau hanya dalam rangka untuk meminta syafaat. Inilah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan orang-orang musyrikin. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan perbuatan ini adalah bentuk peribadatan kepada wali dan orang-orang saleh. Nah, ibadatul awliya wassalihin talaban li syafa'atihim, dalam rangka untuk meminta syafaat kepada mereka. Ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Siapa yang mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah? Allah sendiri yang mengatakannya. Di awal ayat Allah mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillah. Nah, mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan. Nah, kalau di dalam kitab saya ini halaman 80 itu yang paling atas matannya. Jadi kalau yang di atas itu matannya, yang di bawah garis itu syarah. Matan itu inti pembahasan. Adapun yang di bawah ini adalah penjelasan-penjelasannya. Fa in qala, kalau seandainya dia berkata, ana la a'budu illallah. Wa hadzal iltija ilaihim wa du'a'uhum laisa bi'ibadah. Naam. Tadi sudah 3 syubhat yang dia sampaikan. Naam. Mulai dari syubhat yang pertama, syubhat yang kedua. Naam, bahwasanya berdoa kepada orang-orang soleh tidak apa-apa kata mereka. Lalu kita bantah bahwasanya sama saja, tidak dibedakan. Entah dia itu nabi, patung, batu, iblis, syaitan, sama saja hukumnya. Nah, yang jelas itu doa atau peribadatan kepada selain Allah. Kemudian mereka beralasan lagi pada syubhat yang ketiga, bahwasanya ini adalah dalam rangka meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang soleh. Syafaat itu hak, akan ada pada hari kiamat. Nah, lalu kita bantah. Entah engkau menamakan itu sebagai talabun lisyafa'ah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan Allah mengatakan itu adalah bentuk kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dia mulai pada syubhat yang keempat. Ana la a'budu illallah. Wa hadzal iltija' ilaihim. Wa du'a'uhum laisa bi'ibadah. Nah, saya tidak beribadah kepada selain Allah. Saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan sikap saya berlindung kepada wali-wali tersebut, berlindung naam kepada wali dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, kembali kepada mereka dan berdoa kepada mereka, ini bukan ibadah. Nah, ini bukan ibadah. Barakallahu fikum. Maka fakullahu, maka kita katakan, anta tukirru anna Allah iftarada 'alaika ikhlasal ibadah lillahi wa huwa haqquhu 'alaika. Engkau, kita jawab syubhat mereka, bahwasanya mereka mengatakan doa kepada selain doa itu bukan ibadah. Intinya iltija, doa itu bukan ibadah. Nah, iltija, doa, berlindung kepada selain Allah, ini bukan bentuk ibadah, kata mereka. Nah, dan saya sendiri meyakini bahwasanya ibadah itu harus diperuntukkan kepada Allah semata. Nah, maka kita katakan kepadanya, anta tukiru, engkau meyakini. Sekarang berarti engkau meyakini bahwasanya Allah mewajibkan atasmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan ini adalah hak Allah atasmu. Nah, berarti engkau sudah meyakini hal ini. Nah, kita garis bawahi dulu. Nah, kita kurung dulu dia. Nah, barakallahu fikum. Kita kurung. Jangan sampai dia keluar. Nah, jadi kalau berdiskusi itu harus ada lingkarannya. Jangan bebas begitu saja. Nah, harus ada pedomannya. Kalau seandainya masing-masing punya pedoman sendiri-sendiri, gak akan selesai-selesai. Ibarat kalau kita tanding badminton misalnya, gak ada garisnya bagaimana? Yang satu bilang out, yang satu bilang enggak. Nah, atau main bola, enggak ada gawang, enggak ada tiang atasnya itu. Ketinggian, enggak gol. Nah, yang satu enggak itu gol. Sampai goyah ke tangan kamu, kamu aja yang kurang loncat. Nah, barakallahu fikum. Maka kita harus batasi mereka. Nah, kita kurung dia dengan sebuah keyakinan yang sama-sama diyakini, yaitu bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya dan wajib bagi setiap hamba-hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, karena itu adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Fa innahu la ya'riful ibadah, maka orang ini yang mengatakan syubhat yang keempat ini syubhat yang keempat, berarti dia itu tidak mengerti apa itu ibadah. Dan juga tidak paham jenis-jenis ibadah. Enggak mengerti apa itu ibadah. Dan juga tidak mengerti enam jenis-jenis ibadah. Berarti harus ikut kajian Ustaz Salman. Salah satu usul. Naam. Barakallahu fikum. Yang akan menjelaskan tentang makna ibadah dan jenis-jenis ibadah. Maka kita harus menjelaskan kepadanya apa itu makna ibadah dan jenis-jenis ibadah. Banyak macam-macam jenis ibadah. Barakallahu fikum. Ibadah itu bukan hanya sebatas sujud kepada Allah. Lah, panjang, luas. Fabayyinha lahu biqaulika, maka jelaskanlah ibadah tersebut kepadanya dengan ucapanmu. Qala Allahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan kerendahan hati dan suara yang halus, dengan suara yang rendah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fa idza a'lantahu bihadza faqul lahu wal alim tahanna hadza ibadah lillah falabudda yaqulu na'am. Apabila engkau sudah menyampaikan kepadanya dengan ayat ini, kita jelaskan makna ibadah kepadanya. Bila perlu kita sampaikan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, naam, tentang makna ibadah, bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, bahwasanya ibadah itu adalah bentuk sebuah penamaan yang maknanya itu luas, mencakupi setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik secara zahir ataupun batin. Perlu dijelaskan kepadanya hal ini. Ibadah itu adalah sebuah penamaan yang mencakupi setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwasannya hal ini dicintai atau diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, ataupun amalan zahir ataupun amalan batin. Nah, dari mana bahwasannya sebuah perbuatan itu dicintai atau diridhoi oleh Allah? Banyak. Seperti di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Di sini ada perintah dari Allah. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah. Dan dari sini kita bisa melihat tidaklah Allah memerintahkan akan suatu hal melainkan hal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Atau dalam konteks pujian, Allah memuji orang-orang yang menyempurnakan nazar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Allah puji mereka tentang ahlul jannah. Allah puji mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Maka dari sini kita melihat tidaklah Allah memuji akan sebuah sifat atau sebuah perbuatan, melainkan perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung mengatakan addu'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Nabi secara langsung mengatakannya dalam sebuah hadis. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.